Ya lagi dia, sekali lagi kalau dia seperdua, kapan dia dapat seperdua? Kalau tidak memiliki anak. Kalau seperempat, ya apabila istri yang meninggal memiliki anak. Saya beri contoh. Seorang perempuan meninggal. Ya. Dan ahli waris yang ada adalah seorang suami dan saudara kandung laki-laki dari si perempuan. Baik. Berapa bagian suami? Seperdua. Karena tidak ada anak ya. Ya, bagian suami seperdua dan lebih dari harta adalah untuk saudara laki-laki. Sebab dia mewarisi secara taksib. Contoh yang lainnya, seorang istri meninggal. Dia meninggalkan seorang suami. Kemudian seorang anak. Ya. Baik, berapa bagian dari suami di sini? Dia mendapatkan seperempat. Karena apa? Dia memiliki seorang anak. Baik. Seorang istri meninggal. Dia tinggalkan seorang suami dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Berapa bagian dari suami? Seperempat. Baik. Seorang suami meninggal. Seorang istri meninggal. Dia tinggalkan seorang suami dan cucu dari anak perempuan. Berapa bagian dari suami? Hah? Ada anaknya. Baik. Anak ini tidak masuk dalam hitungan apa? Ahli waris. Ya, karena itu suami ya, dapat berapa? Seperdua. Cucu dari anak perempuan sudah kita sebut tadi ya, tidak dihitung. Yang dihitung itu cucu dari mana? Anak laki-laki. Baik, kemudian dikatakan di sini setelah menjelaskan untuk suami, untuk istri kata beliau walahar rubu. Untuk istri dia mendapatkan seperempat. Wahidatan kanat au arba'an. Apakah istri itu satu atau empat? Yang jelas berapa saja istrinya? Iya. Berapa saja istrinya? Satu kah? Dua kah? Tiga kah? Atau empat? Begitu suami meninggal, ya, maka fard dari istri itu dia dapat berapa? Dapat seperempat. Kalau suami tidak memiliki anak. Tapi kalau si suami memiliki anak, fa'inkana lahu walad, falahunna tsumun. Kalau si suami memiliki anak, maka para istri mendapatkan berapa? Seperdelapan. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah, kelanjutan ayat surah Nisa ayat 12. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumnu mimma taraktum. Dan bagi para istri seperempat dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak memiliki anak. Dan apabila kalian memiliki anak, maka untuk mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan. Iya. Baik. Jadi istri juga keadaannya sama dengan suami ya. Terbagi dua. Dilihat ada anaknya atau tidak. Hanya saja bagiannya sedikit, lebih sedikit. Ya. Jadi kalau si suami punya anak, si istri dapat berapa? Seperdelapan. Kalau suami tidak punya anak, istri dapat seperempat. Contoh, seorang suami meninggal, dia tinggalkan dua orang istri dan seorang saudara laki-laki. Ya, berapa bagiannya dua orang istri ini? Bagiannya seperempat. Ya. Dan untuk saudara laki-laki, dia mengambil sisa dari harta. Karena tidak ada lagi, tidak ada cabang dari si pewaris. Dia tidak memiliki anak. Maka dia mewarisi seluruh lebih harta secara taksib. Baik. Jadi kalau dia dua istrinya, ya, dua istri ini dapat seperempat. Nanti seperempat itu dibagi dua antara mereka berdua. Baik. Sekiranya ini jelas ya. Kalau misalnya seorang meninggal, dia tinggalkan empat orang istri, dan dia tinggalkan cucu laki-laki, ya, dari anak laki-laki.

Jadi apa namanya? Iya. Sekarang kalau ibu mendapatkan sepertiga, berarti satu dari sepertiga, satu dari tiga, ibu berarti mendapat satu. Dan sisanya ada dua ya, untuk ukht dan untuk kakek. Untuk saudara perempuan dan untuk kakek. Dan sudah dimaklumi kaidahnya kalau ada laki-laki dan perempuan, iya, bahwa adzakaru mitlu haddil unsayyi. Laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Di sini bagian untuk kakek dan saudara perempuan tidak dibagi dua. Ya, tidak dibagi dua. Nah, maka dilihat karena kepala mereka semuanya, kepala semuanya ada berapa? Ada tiga, dihitung tiga. Karena kakek dua ya, dihitung dua. Dan saudara perempuan dihitung satu, berarti ada tiga kepala. Ya. Dan di dalam pembagian ada mubayana di sini. Maka dibagi, ya, apa namanya, asal masalah mereka yang tiga asalnya, maka harus dikali menjadi berapa? Tiga kepala. Ya, sehingga menjadi sembilan. Setelah diaul menjadi berapa? Menjadi sembilan. Maka bagian, ya, kalau sudah dia setelah menjadi sembilan, maka ibu bagiannya satu. Satu kali tiga. Ibu mendapat tiga. Ya. Sisa sekarang bagian untuk siapa? Untuk kakek dan saudara perempuan. Bagian mereka semuanya dua. Bagian mereka semuanya berapa? Dua. Jadi dua dikali tiga menjadi enam. Enam per sembilan nanti. Nah, sisa dari enam ini, karena kakek bagiannya dua dan saudara perempuan bagiannya satu, berarti si kakek dapat empat dan si saudara perempuan dapat berapa? Dapat dua. Ya. Jadi kesimpulan terakhirnya, bahwa ibu mendapatkan bagian tiga per sembilan, kakek mendapatkan empat per sembilan, dan saudara perempuan mendapatkan 2/9. Baik, dan ini dikatakan kharqa. Dikatakan kharqa karena banyaknya silam pendapat di kalangan sahabat dalam hal ini. Tapi telah berlalu ya bersama kita bahwa ini juga pembahasan lemah. Yang benarnya bahwa tidak ada warisan untuk saudara perempuan di sini. Itu yang benarnya. Nah, jadi kalau kita ikut kepada kaidah yang benarnya, ya, ibu dapat sepertiga, lebihnya diambil oleh siapa? Oleh kakek. Kemudian kata beliau, walau kana ma'akum akhun wa ukhtun li'ab la fahhat min arba'atin wa khamsin. Iya. Nah, ini apa namanya? Lebih rumit lagi dari sebelumnya. Iya. Dan ini yang disebut dengan nama pembahasan Mukhtasara Zaid. Iya, Mukhtasara Zaid. Baik. Yaitu apabila bersama mereka ada saudara akun, ada akun. Bersama mereka ada saudara laki-laki. Yang seayah dan seibu maksudnya. Wa ukhtun li'ab. Dan juga ada saudara perempuan. Ya li'ab. Jadi sekarang yang mewarisi ada ibu, kakek. Ya. Kemudian, saudara perempuan yang seayah dan seibu. Kemudian yang keempat ada saudara laki-laki yang seayah saja. Dan yang kelima ada saudara perempuan yang seayah saja. Berarti lima orang. Iya. Lima orang. Baik. Ya, kalau dihitung dari sisi masalah, si ibu tadi ketika ada saudara di sini, maka si ibu mendapatkan 1/6. Iya. Dia mendapatkan 1/6. Nah, dan si kakek mengambil tsulutsul baqi. Ya, ini di perhitungannya ya, agak panjang dihitung. Yang jelas setelah melalui proses tafsir oleh Ibnu Qudamah dikesimpulkan, dikatakan la fahat min arba'atin wa khamsin. Maka tafsirnya nanti ya setelah diselesaikan dengan tafsir, maka akan menjadi masalah menjadi 54. Ya, akan menjadi 54. Di mana ya karena bagian ibu dia dapat 1/6 ya, dan 1/6 itu kalau masalahnya diambil dari akar masalah antara ibu ya, ibu, kemudian kakek, kemudian saudara perempuan seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, ini akar masalah diambil dari 18. Ya, diambil dari mana? Diambil dari 18.